نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اما بعد dan imam Rusi dan ahli tansurau, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dihimpunkan Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pembincangan kita di dalam bab fiqhul jinayat. Dan kita bincangkan daripada kitab Fiqhul Manhaji sampai pada muka surat. Siapa? Semua tak ada muka surat ke? Siapa? Ha, betul tu. 2042. Ha. Kita bincang dulu tentang hukuman murtad. Kita dah bincangkan tentang takrif atau pengertian kepada murtad atau riddah. Ini berpandu kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang di antara kamu murtad dari agama lalu dia mati sedang ditetap kafir, makin demikian rusak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Garis penentu murtad. Murtad boleh berlaku melalui tiga perkara. Dia hukuman murtad ini, dia sebahagian daripada hukum syarak. Tetapi dia tidak masuk dalam hukum hudud. Bila hari ini orang bincangkan tentang hukum hudud ni, ramailah bincangkan. Pertama sekali saya tarik apa yang disebut oleh Wardina Safiyah. Minta masuk sebagai ulama ni. Saya pun tak tahulah statement-statement yang dikeluar pasal surat kabur ni pun saya tak baca sangat. Cuma kebetulan tersilap tu. Dia kata supaya artis-artis ni susah komenlah bab hudud ni. Ni dipanggil apa dipanggil ni? Statement daripada Wardina. Dia kata artis tak payah komenlah bab hudud ni. Pasal bab hudud ni kita tinggal pada ulama je sudahlah. Dia kata artis ni menyanyi berlakon sudahlah. Makna Okey, baguslah tu. Makna boleh faham situ pun okey dah. Kan? Kira-kira tak betul juga lagi tu. Pasal suruh artis ni berlakon menyanyi je sudah lah. Pun payah juga. Kan? Tapi okey lah tu, betul juga lah tu. Ya, okey lah. Kalau markah boleh lulus lah. Pasal hari ni orang, walaupun dia tidak tahu apa itu hudud, apa itu kisas, apa itu takzir, tapi orang tetap buat komentar. Saya ingat kita hari ini perlu kepada memahamkan masyarakat. Tak, bukan nak bincang kalau yang mencuri nak potong berapa gram, nak potong tak payah. Itu dalam sangat dah. Itu makna dah masuk dalam bab SOP. Ha, sekarang zaman SOP. Apa SOP? Apa? Ha, saya bersama baca surat khabar. Dia kata polis tak langgar SOP tu. Itu yang biasa dengar SOP tu. Tak, makna soal SOP ni serah pada pakar dia. Jadi orang awam ni, dia tak payah nak pening kepala bab tu. Makna yang dia perlu tahu tentang hudud ini, apa dia? Apa jenayah yang kena hudud ni? Bukan semua tak semayang pun kena hudud, tak. Orang kita semua dihudud belaka. Yang mengaji pun satu hal tu. Ini elok dihudud ni orang ni. Ay, tak semayang pun hudud lah. Dia, saya tu, dia ada hudud, dia ada kisas, dia ada takzir. Ini kita bincang dah semua dah. Kan? Saya ingat jemaah surah ni tak bincang, tak pun dah. Dah halim dah ni. Kira-kira lah. Tapi kalau tak faham juga, berat tu. Kan? Saya tengok tadi, rupanya kita mengaji tahun 2006. Dahsyat tu. Ini 5 tahun. Dah nak bulan 12 tuan. 1 bulan 12 saya tengok starting kita. Ataupun mungkin sebelum tu lagi nak pasal apa ada yang tak tanda. Kalau ikut kitab saya yang mula-mula bertanda, 1 hari bulan 12 2006. 5 tahun. Ini peringkat master ni. Itu saya ingat kalau tak faham juga menteruk. Tapi macam kita sebut dah lah tuan-tuan, bukan suruh mengampal tak. Makna kita tahu okey lah tu. Kita nak ke peringkat tahu, wa'i, sedar dan faham. Jadilah. Sebab itu kadang-kadang kita tak clear senon. Itu perlu kepada pemahaman. Sebab itu kadang semasa lah. Bukan soal politik, tak apalah. Politik-politik lah. Yang nak macam politik-politik. Yang ahli politik memang kerja dia dah. Tak, kita nak bincangkan ni supaya kita nampak jelas bahawa Islam ini ya'lu wala yu'la alaih. Dia memang boleh tinggi. Dan tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada dia. Itu maknanya. Itu kita nak. Kita kan suruh masyarakat ni kelangkabut bab perlembagaan, dia pun tak faham. Bab motor pun tak lulus lagi. Undang-undang naik motor. Kan? Itu pun kita tak lulus lagi. Tak payah bincang lah. Yang itu tu keserah pada orang politik. Orang yang berkaitan. Makna kita nak sebut bahawa soal hudud ini. Kita nak bincang supaya kita nampak bahawa sunnahnya boleh jalan Islam tu. Itu kadang orang petikai. Adakah hudud ini kita nak buat kepada orang Islam dan bukan Islam sama? Ya, orang bukan Islam, lagi dipeninggul. Yang Islam pun nak melompat, yang bukan Islam terbang menggelik. Sebab itu soal buat kepada orang Islam atau tidak buat. Saya tidak berapa pasti sangat tentang draft yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Dan juga Kerajaan Negeri Terengganu dulu. Enactment hudud ataupun undang-undang syariah yang dibuat oleh kerajaan PAS Kelantan dan Terengganu suatu ketika dulu. Tetapi saya nak sebutkan bahawa ada perbincangan di sana di kalangan para ulama. Sama ada untuk kita memilih pandangan bahawa hudud ini dia dikenakan kepada orang Islam dan orang-orang kafir zimmi. Makna kafir zimmi ni kafir yang tak merangi Islam lah. Kira-kira kalau di Malaysia ni zimmi lah. Kira-kiranya. Pasal dia nak mentakribkan kafir harbi ni bukan mudah. Jadi maknanya, kalau kita nak kira itu, bermakna dia mesti di-apply kepada orang Islam dan bukan Islam. Ini menurut sebahagian pandangan. Sebab itu saya pun tidak pasti. Saya pun tak tengok sangat draft lagi. Cuma, ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa hudud ini dikenakan kepada orang Islam sahaja. Kisas orang Islam dan bukan Islam. Takzir itu yang biasalah. Kerana hudud ini dia bab zina, bab minum arak, bab mencuri, bab merompak. Kisas bab bunuh. Bila bab bunuh, kalau sekiranya yang membunuh itu bukan Islam, undang-undang biasa pun, bunuh tak bunuh? Kan bunuh juga. Dalam undang-undang kisas, dia bunuh juga. Cuma kita dah bincang dulu kisas. Kalau ingatlah tuan-tuan, buat-buat ingat je sudahlah. Bincang dah dulu. Kisas ni dia ada satu peruntukan pula dalam syariah ini, dia boleh maafkan. Nah, itu pula. Dalam undang-undang apa? Sivil. Bukan undang-undang penjajah. Salah tu. Pasal kita tidak pernah dijajah. Undang-undang sivil sebut. Kadang salah sebut tu. Tak betul. Undang-undang penjajah. Tak betul. Di undang-undang sivil. Undang-undang sivil. Dia tidak ada maaf tu. Kecuali tidak dapat dibuktikan. Itu dalam Islam pun ada. Tapi dia ada satu peruntukan dalam Islam. Daripada dua-dua mati, Islam ambil satu lagi jalan persahabatan boleh dimaafkan. Tetapi, dia dikenakan diat yang berat. Ataupun denda yang berat. Kan? Dia macam dah gitu kan? Berapa itu? 100. Hari itu kita kira lebih kurang. Berapa itu? Setengah juta kan? Lebih kurang setengah juta dia kena bayar. Okeylah. Makna berbaloi lah janda tu. Kan? Maknanya dia pun boleh sara anak-anak. Ini ada peruntukan dalam Islam. Tetapi kisas, orang Islam ke, kafir siapa bunuh, dia boleh bunuh. Dalam bab hudud, memanglah yang minum arak orang Islam, kena. Ingat? Mencuri orang Islam, kena. Orang kafir, pergi undang-undang sivil. Ada orang kata, macam itu untung orang jadi orang kapit. Apa pula soal untung pula? Maknanya, orang Islam tak buat lah. Itu ialah cerita dia. Pasal kita tahu dah, kalau buat teruk aku kena. Kau senang lah. Pasal kau kapit kata dia. Paling-paling mencuri ni, kau sok lokam. Aku hilang tangan ni. Jadi apa jadi? Sebab itu dia hukuman dalam Islam ni dia ada unsur pendidikan. Bukan mendidik lepas dah jadi. Dah jadi mendidik, tahu dia. Belum tahu lagi terdidik itu. Kan? Sebab itu ada disebutkan pengkaji. Pengkaji dia kata duduk dalam lokap tu dia jadi madrasah. Dia kata. Kan? Makna tempat mendidik penjenayah lebih hebat. Pasal, kalau dalam cerita KL Gangster tu, dia ada istilah ni kan? Istilah ni? Dia ada, apa nama ni? Apa nama istilah? Saya pun pasal tak tengok. Duk tengok orang bergaduh-gaduh pasal istilah je. Kan? Apa, ayah bonda dan sebagainya lah. Itu istilah-istilah. Makna dia masuk dalam lokap jumpa yang lagi canggihnya. Sebab itu kadang-kadang tak terdidik. Tetapi dalam Islam, sebelum mencuri itu dah kena didik dah. Curi, sabit kesalahan, ma'assalamah. Potong tangan. Itu unsur pendidikan. Makna orang tahu, oh tak boleh buat ni, jangan buat, jangan buat. Walau teruk macam mana pun, dia takkan curi. Nampak? Satu, yang kedua, bila dia dipotong, dia akan mendidik orang lain pula. Itu pula. Sebab orang tengok tu. Dia, sebab itu, unsur itu walaupun dipanggil mengerikan, tetapi sebenarnya dia mendidik orang lain supaya orang tak buat. Ini tidak ada dalam undang-undang sivil. Nampak? Sebab itu, kisahlah, walaupun undang-undang itu untuk orang Islam, padanlah pasal dia orang Islam. Makna kalau ambil pandangan yang kedua ni, berarti dalam bab hudud, dia hanya orang Islam saja. Makna orang Islam kalau berzina, kena. Ha, jadi, makna orang Islam tak berzina lah. Orang kapi nak berzina lah, tak ke dia lah. Tapi dalam bab kisas, tak. Dia bukan mana, oh kalau orang Islam saja bunuh kena, orang bukan Islam bunuh tak kena. Tak, pasal undang-undang sivil pun Islam tak Islam, dua-dua sekali gantung. Sebab itu dalam kisas, maka yang bukan Islam pun kena. Jadi apa masalah? Apa masalah? Kita pun ada juga kan. Kalau berzina ikut undang-undang bukan hudud, tapi undang-undang syariah yang dibuat Malaysia ni, berapa kena? 5 bulan. Dia apa? Dia ada sipir dia tu. 3 bulan penjara. 3 bulan ke 5 bulan. Tak ada yang tahu. 3-5 tu kan? 3-5. 3-5-2. 3 bulan. 3 bulan penjara. 5,000 denda atau 2-2 sekali. Kan? Dua sebatan. Tu. Sebab itu kalau yang berzina tu orang Islam, dia berzina dengan bukan Islam, kena tak bukan Islam? Tak. Ni undang-undang kita sekarang ni. Kena tak kena? Mana kena? Apa kalau orang tak komplit? Walaupun tu bukan undang-undang hudud pun. Mana zina bayar berapa tu sih? 300. Oh, senang menuk. Kan, dia kata, murah dia kata. Perempuan tu pun saya bayar 500. Makna tak ada masalah dia kata. Nampak? Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita ni inilah kepahaman tadi sebenarnya. Tahu masalah? Tahu masalah? Yang takut menutup siapa? Tak, yang takut sangat pasal apa? Ada cita-cita nak buat. Dia sebenarnya bab duduk tu, bab tu je lah kita bincang. Sudah. Ingat? Bab lain tu kena mengaji. Macam yang kita mengaji ni lah. Makna boleh faham itu cukup lah tu. Kan? Itu sih. Sebab itu dia ada perkara yang ada perbincangan ulama' di situ. Itu terbuka lah. Soal berapa ringgit nak. Kalau kita nak kira harga dulu. Berapa harga tu kita kira? 1/4 kali dengan berapa gram? 200. Betul, 250 gram tak silap. Kan, suku daripada 250 gram tak silap. Dalam berapa ringgit kita bincang itu? RM90. Hari tu ada yang tolong kira itu. Ingat lagi tak? Lebih kurang RM91. Kan? RM91. Mungkin yang ini ada perbincangan, boleh dibincangkan lagi. Nisbah berapa nak merempak atau mencuri yang kena potong tadi. Kalau RM91, dia curi game PSP tu, PSP yang budak-budak main game tu, itu je RM600. Mampus korang tu kena potong tangan dah tu. Contohlah. Jadi itu mungkin ada perbincangan lah di kalangan ulama. Kira asas dia. Itu asas dia yang kita nak letakkan dalam pelaksanaan hukum syariah tadi. Nah ni. Soal kalau sekiranya bunuh macam mana? Nak balas bunuh balik ke pancung ke, ke langgar-langgar balik ke, tembak-tembak balik ke macam mana? Itu pun kita bincang dah dulu kan? Ada pandangan mengatakan bunuh seperti mana dia dibunuh. Kalau dia dilanggar, dia berdiri pula su. Kita langgar dia balik. Itu. Kalau dia kena tembak, tembak balik. Berapa jarak dia tembak? Kan? Bahkan kalau dicederakan pun, kan kita bincang. Bincang ni kot. Itu tahun bila? 2007 ke 2008? Bincang tu. Mak lemah dah tu. Awal-awal dulu. Kan? Sebab itu kalau mata dia dikorek, dicucuk, berapa sentimeter besi tu masuk? Kisos balik. Tak boleh lebih. Lebih, faul. Makna ada pandangan-pandangan di situ. Sama ada dia mesti balas sama perbuatan atau tukar dengan balasan yang lain. Mungkin tak payah langgar dia balik. Tadi dia langgar. Ni pancung terus. Biar cepat mati. Tadi dia tembak. Tak payah. Tadi dia bom pembunuh. Berkecai kawan. Takkan ikat bom juga kat dia. Mengikut pandangan itu lagi, maka pancung je. Contoh. Jadi yang ini, ni soal SOP. Kan? Standard. Apa? Standard. Operation. Procedure. Itu dia. Kan? Dia kalau cakap orang putih tu, nanti cakap Melayu pula. Maknanya, yang bab bagaimana nak buat, itu tinggallah. Itu buat dulu, bagi ada dulu. Sebab itu saya kelangkabut lah, pandailah. Kita undang-undang pun kan 2 kali, 3 kali pindah, 4 kali pindah. Mengikut kesesuaian. Ulama kita banyak hebat-hebat. Ini. Ini surah mukadimah bab murtal tuan. Pasal pertamanya, ada orang rasa murtad ni pun kena hudud juga. Dia tidak. Murtad dia ada dalam jenayah ridah. Dia ada undang-undang khas dia. Sebab lain. Tetapi kita nak sebut tadi, maknanya ada orang tidak faham tentang hudud ni. Itu saya ingat kalau boleh kita fahamkan hudud ni dalam bentuk yang simple supaya orang faham cukup lah. Supaya dia tidak menentang. Makna kalau artis pun pandai tak nak menentang. Kalau bukan artis teruk no lah. Kan? Saya pun tak ingat bila saya baca punya surat khabar tu. Makna statement daripada Wardina, dia kata, tak payahlah kita sibuk. Bab hudud ni, kita payah komplain, duduk diam je sudah. Kita bagi orang yang reti je bercakap. Kita ni tak tahu, kita dengar. Sebab kadang artis pun, dia tunjuk pandai juga. Sebab kadang kan dia berlakon jadi ustaz. Kan, jadi ustazah. Jadi, dia rasa, kira tu dia sampai tahap tu pasal dah boleh berlakon jadi ustaz tu, kira boleh dia tu. Ha, ni. Sebab itu kita tak tahu susah cakap bab ni. Sebab kita nak kena faham. Tidak, orang takkan faham. Dan ni kan jadi rosak, dia kan lari daripada apa dipanggil ni, manfaat yang sepatutnya diperolehi daripada perbincangan tadi. Baik, kita sambung balik dalam bab murtad ni. Pertama dia kata, murtad ini boleh berlaku apabila menolak hukum yang disepakati dan diketahui umum. Maklum minad din bid-darurah. Contoh, menolak kewajiban zakat, puasa, haji, menolak pengharaman arak atau riba, menolak bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Semua ini diketahui oleh setiap Muslim, baik ulama maupun orang biasa. Oleh itu, menolak perkara ini boleh jadi murtad. Ini orang tahu belaka. Ini hukum maklum. Semayang. Kan? Ada orang tak tahu semayang tu wajib. Semayang. Orang yang baru masuk Islam 3 hari pun tahu tuan. Orang yang baru masuk Islam baru 3 hari dia pun tahu menutup aurat itu wajib. Saya terlibat dengan program Jawi untuk orang-orang baru masuk Islam. Baru 3 hari tanya ni. Dia lagi Melayu pada Melayu. Ya, pasal dia pakai baju Melayu. Saya kata, siapa pakai baju Melayu ni? Dia kata, dah masuk Islam. Oh. Jadi kita rasa kalau masuk Islam je kena baju Melayu. Kan? Tu saya kata tadi, lebih Melayu pada Melayu. Pasal salah tu. Pemahaman kita kalau Islam, kena ikut. Kalau tudung, cara orang Melayu lah. Tudung Yuna lah. Tahu sekarang ni, tudung Yuna. Tahu je? Komand tu. Tak tahu. Nah, itu sanggul lah. Ni tudung Yuna. Yuna. Dia patutnya bukan tudung saja. Sepatutnya kena bawa gitar sekali. Bawa betul. Karut tu. Di mana orang baru 3 hari masuk Islam pun tahu dah tuan-tuan. Hukum ni, hukum ni, hukum ni. Sebab itu siapa yang menolak hukum tadi, hukumnya jadi apa? Murtad. Sebab itu Sina Abu Bakar, pada zaman dia sibuk merangit orang-orang yang tak nak bayar zakat ni. Golongan ridah ni. Golongan-golongan murtad ni. Sebab itu hukum, hukum yang maklum. Sebab itu ada orang dia tak berani cakap tak payah bayar tu. Kan? Dia kata, saya sebenarnya kata, bukan tak nak bayar, tapi ya, tak nak bayar lah tu. Kan? Ha, dia tak berani. Dia kata, apa zakat-zakat ni? Apa zakat-zakat? Ha, ingat, secek duit ni, duit datang sendiri ke? Saya susah payah cek duit, zakat pula. Ha, kirim salam. Mengucap dulu. Takut kalau mati, fahabitat a'malhum. Habis amalan-amalan di semua. Mak, itu hukum yang maklum tak boleh tolak. Quran, dia kata Quran ni benda Quran ni kita. Macam pernah dengar lah Quran ni. Ha. Tak ada harapan. Makna dia nak menafikan Quran itu adalah kalamullah. Ha, ni. Namun bagi seorang yang melak satu hukum yang tidak disepakati. Ha, begitu juga samalah hukum poligami. Hukum ni pandang sini lah. Pandang sana, marah orang buat. Pandang sini. Ha, itu pun sama juga. Itu tak boleh. Kan? Menolak hukum tak boleh. Tetapi, tolak suami tak setuju, itu lain. Kan? Ha, makna saya tak setuju suami saya kahwin. Ha, itu lain. Itu boleh. Tak ada masalah. Awak boleh tu murtad ni. Tenang. Dia tak setuju awak kahwin. Bukan tak setuju hukum kahwin tu. Tak. Awak kahwin tu tak setuju. Pandai pula nak kena awak. Awak tak boleh tolak. Tolak murtad. Mentang-mentang mengaji kuliah maghrib. Tak. Itu dia menolak hukum lain. Menolak orang itu lain. Kadang ada isteri dia tak tolak hukum tu. Saya tahu Ustaz. Memang boleh. Tapi suami saya mantan tak setuju lah. Kata dia. Tak boleh. Dia tidak boleh berlaku adil. Kan? Itu ayat biasa lah isteri. Cina ayat biasa pun. Skrip. Puan-puan marah sebab ni. Sudah bincang panjang. Adapun menolak hukum yang tidak disepakati, dia tidak menyebabkan murtad. So, itu hukum yang tak sepakat, tak apa. Dia dalam hukum tak sepakat ni bukan dalam fiqh saja, tak. Dalam akidah pun ada. Contoh, tentang soal Allah di mana. Sepakat ke tidak? Ini menung ni siapa ni? Ini bukan soal hudud tak? Soal basic. Soal Allah di mana, sepakat ke tidak? Ramai orang kata, akidah dia kata tak boleh khilaf. Akidah dia mesti semua sepakat. Tak. Ulama sepakat Allah itu satu, sepakat. Tuhan ialah Tuhan sekalian alam ialah Allah Subhanahu Taala. Itu sepakat. Tak ada ulama kata taklah rasanya ada. Itu semua sepakat majoriti. Cuma soal apakah Allah di mana-mana ataupun Allah di arasy. Itu perkara tak sepakat. Yang mengikut pandangan Ibn Taymiyah mengatakan bahawa Allah berada di arasy. Istiwa. Yang mengikut pandangan siapa satu lagi? kita Imam Syafi'i je lah. Semua Syafi'i berlaku. Tak, semua kita balun Syafi'i. Syafi'i Ustaz, Syafi'i. Syafi'i mana pun tahu lah. Sebab tu yang ikut pandangan apa? Satu lagi? Ha? Al-Imam Abu Hassan Al-Asy'ari ataupun pandangan Zab Asy'ariyah. Dia mengatakan bahawa Allah ada di mana-mana. Makna dia kata wujud Allah itu tidak bertempat. Nanti kan kita mengaji kan? Dalam sifat 20. Nah, itu usul dia. Mazhab ini disiplin dia atas sifat 20. Jadi kadang-kadang kita mengaji, kita pun balon je semua. Kan? Benda pun tak faham Ustaz. Tapi bolehlah kata dia mengaji akidah jugalah. Apa yang mengaji? Ah, dia kata wujud kidam baka itu jelah dia hafal sejak dulu sampai ke sudah. Kan? Tapi apa benda? Benda tak tahulah. Tapi Allah wujud kidam baka mukhalafatuhu lil hawadis qiyamu. Apa maksud dia? Maksud tahu tapi Allah wujud kidam baka itu jelah diulang-ulang. Sebab itu kalau mengikut mazhab Ibn Taymiyah, disiplin di atas dipanggil tauhid asma' wa sifat. Ini cuma masalah-masalah khilaf belaka. Itu masalah ni kalau kita setuju dengan ni, dia tak jadi kupur, tak jadi kafir dia. Jadi tak boleh mengkafirkan dia. Itu ini yang berlaku hari inilah. Kan, yang berat sangat ni, itu kafir itu kata dia. Yang sana pun sama juga. Yang setuju dengan disiplin ilmu Ibn Taymiyah, dia akan mengkafirkan orang yang menggunakan disiplin sifat 20. Itu kan berlaku kan, kita tengok. Jadi orang yang sifat 20 mengkafirkan asma wa sifat. Sampai kesudahlah dua-dua pening. Kan? Sudah akhirnya Ustaz Imam Hasan Al-Banna pun terkeluar ini mengarut kan. Dengan Dr. Dr. Yusuf Qardawi pun mengarut. Oh, canggih betul. Kan? Entah berapa lama balik Syekh? Oh, dia kata Ana balik Madinah baru 3 tahun. Oh, 3 tahun Dr. Yusuf Qardawi, 9 tahun dah hafal Quran. Entah baru mengaji 9 tahun pun tak sampai lagi. Dr. Yusuf Qardawi pun mengarut juga. Hebat sungguh. Ni ada kan? Ya, ini tuan-tuan tak payah cari lah. Buat pening kepala je. Kan? Dan ni biar usat-usat je lah yang tengok. Orang awam dengar, mabuk dia. Sebab, tentu ini kadang-kadang golongan-golongan yang tidak, yelah, semua orang nak bawa kepada kebenaran. Tetapi kita menghormati disiplin ilmu ni. Itu perkara-perkara yang bersifat khilaf. Perkara yang tak sepakat ulama. Jangan kelangkabut. Kan? Nak takbir kat sini ke, takbir kat sini ke, takbir kat sini ke. Eh, kelangkabut. Sini-sini lah. Sini. Kan? Ada kata sini je. Kan? Ada kata tak sini. Tak sini. Tak sini. Habis yang tak takbir langsung tu apa hal? Nampak? Itu maknanya ni, kita faham tu, ada perkara yang bersifat khilaf yang tidak sepakat, ada perkara yang sepakat, no kompromi. Tadi sepakat, ulama sepakat bahawa Nabi SAW khataman nabiin wal mursalin, Nabi adalah penutup segala Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Makna tu sepakat, tak ada yang kata tak mungkin lah, mungkin. Tak ada. Sepakat. Tapi kalau adakah Nabi ni kalangan orang perempuan atau tidak? Ada pandangan mengatakan Nabi orang perempuan pun ada. Nampak? Sebab itu ada yang mengatakan Maryam juga Nabi. Yang ini tu sangat gaduh lah. Benda tak sepakat. Ulama tak sepakat, jangan gaduh. Ini pun kita pun tak gaduh sebab kita pun tak tahu. Aku tak nak gaduh bab ni, tak tahu pun. Yelah, sebab dia yang gaduh ni orang di atas. Yang mabuk orang di bawah. Jadi orang di bawah kuat gaduh pada orang atas, orang atas gaduh, gaduh gitu je. Kan? Macam politik lah. Kan? Kita bergasak sampai, lalu depan rumah, terus mandi ada besar. Lalu, depan rumah korang tu, misal, Najis Muralazah kata, dah lah Najis Muralazah, mandi ada besar. Apa kena mengenai Najis Muralazah dengan mandi ada besar tu? Tak kena langsung. Dah lah mengarut. Mengarut, mengarut lagi. Itu dia panggil. Kan? Sesat lagi nyusatkan. Kalau ada, kalau apa dia panggil tadi? Muralazah, mandi tanah lah. Ya pergi mandi ada besar, buat benda. Itu junub berjanabah. Kan? Tak. Ni terlampau. Tenang lah, tenang. Kan? Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau benda kebaikan, pergilah. Orang ajak makan, pergi makan. Tak Ustaz, itu rumah haram no. Pergilah makanlah. Tak Ustaz, itu rumah PKR. Makanlah masalahnya. Kecuali di dalam babi tu, baliklah. Itu rumah haram pas masuklah. Apa masalahnya? Nah, faham? Saya sebut semua sekali, senang. Kadang tak faham-faham, payah. Kadang ceramah orang ni, apa benda orang ni. Saya sebut terus. Di tiga-tiga saya sebut sekali. Kadang kita bab tu tenanglah. Kan? Boleh prinsip tahankan. Prinsip tahan. Makan benda ni makan. Ustaz, makan dengan UMNO sekarang. Lah apa masalah pula? Ustaz UMNO pula. Ustaz, you makan dengan PAS pula sekarang ni. Jangan makan kosong. Meja kosong. So, ni UMNO ke PAS? Kan tak ada kerja nama tu. Nah, soal prinsip, tahan. Kita yakin ni prinsip yang sebenar. Itu kita ni pun kadang-kadang menyokong tak tuala pun. Tak tahu benda. Afsal? Tahulah, semalam dia bagi kain batik. Lah, kes tu pun. Prinsip. Kenapa pilih yang ni? Kenapa ambil burger, kenapa tak ambil ayam? Contohlah. Ni faham tak faham tahu lah ni. Kenapa? Sebab itu, ini lagi teruk daripada saya tetap ambil ayam. Walaupun ayam tu teruk dah. Dia nak ambil ayam juga. Yang ini lagi teruk. Kenapa ambil ayam? Tahu lah. Kenapa ambil burger? Saya pun tak tahu. Kenapa pangkas ni? Tahu lah. Saya tengok orang pangkas, saya pangkas lah. Tengok banyak bendera kat luar tu. Kenapa pangkas ni? Ini orang tak ada prinsip. Dalam Islam, Islam tak pernah. Sebab itu dalam soal kepercayaan tuan-tuan, dia mesti jazam. Kan? Bil jazmi. Makna dia jazam ni tak gerak dah. Dia ada prinsip. Dalam Islam itu semua. Ada prinsip dia dalam Islam. Bukan soal orang ramai, orang sikit. Oh besok orang tu ramai, pangkas sana pula. Orang ni ramai, pangkas sini. Kerja dia begitu je lah. Kita biar ada prinsip. Kenapa kita ambil? Kenapa makan ayam? Kenapa tak makan burger? Saya makan ayam pasal ayam ni dia disembelih. Kenapa tak makan burger? Sebab burger ni daging dia tak tahu sama ada dia disembelih atau tidak. Tu bagus. Kenapa makan ayam? Sekarang musim orang makan ayam. Kenapa makan burger? Orang dah tak makan burger sekarang. Orang makan ayam. Orang tak makan ayam sekarang. Orang makan burger saja. Nah, ini tak ada prinsip. Itu ni teruk. Itu kita nak supaya kita ni tuan-tuan dalam kehidupan sama ada beragama, sama dalam kehidupan kita sehari-hari, dia mesti ada prinsip. Itu konsep dia. Nampak? Saya sebenarnya nak habis awal hari ni. Jauhlah habis. Baru satu rangkap ni. Sambung sikit lagi lah. Tapi tak apa. Kita berdua jadi kitab. Orang bukan tahu kita muka surat berapa dah. Baik. Yang kedua, melakukan suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contoh sujud kepada berhala atau melakukan ibadah seperti ibadah orang kafir. Demikian juga melakukan suatu perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama Islam seperti sengaja mencampakkan Al-Quran ke tempat najis. Sama hukum seperti Al-Quran, termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Dengan syarat apa yang dilakukan secara sukarela dan bukan dipaksa. Kalau berlakon, terpaksa ke sukarela? marah. Dia kata, saya terpaksa. Pengarah suruh saya. Betul-betul. Betul-betul. Betul-betul. Memang pengarah suruh dia. Tapi pengarah offer dia berlakon. Bukan paksa berlakon. Kau berlakon, berlakon. Tak berlakon, aku tembak kan? Tak ada. Kalau dah berlakon, memanglah ikut kata pengarah. Yang pergi berlakon, siapa suruh? Sebab, sebab itu dulu, mufti pernah teguk. Kan? Ada yang berlakon jadi sami. Tak boleh. Ini jelas. Ini dalam bab hukum redah ni, tuan-tuan. Dia boleh terkeluar daripada agama. Atau buat perkara yang Islam larang. Yang menghinakan Islam tu sendiri. Contoh tadi, Quran campak dalam tandas. Itu perkara menghinakan Islam. Itu boleh keluar daripada Islam. Mak. Lepas itu, tapi dengan syarat, dia buat tidak dipaksa. Termasuklah buku-buku hadis dan sebagainya. Ini hari ini, tuan-tuan, kita yang tua-tua ni tak kisah nak. Pasal yang tua-tua ni, dia kata nak matilah. Tapi kita risau yang muda-muda ni. Sebab itu kadang-kadang saya tengok ada betul juga orang tua-tua dulu buat. Orang tua-tua dulu ni, Quran ni diangkat tinggi tu. Kan? Quran diangkat tinggi tu. Maknanya kalau Quran ni, sebab itu kita orang Melayu ni bila baca Quran, kita junjung Quran. Kan? Kan? Begitu. Saya benda lama tak buat. Pasal saya cari dalam kitab, tak jumpa bab tu. Dia nak buat besok orang tanya kan, nak jawab benda. Okay, macam ni. Okay. Ke sini dulu. Itu atas. Tapi macam cium buku perlembagaan je. Kan? Bukan gitu. Dia tu kadang orang tua-tua dulu mengajar tu. Kan? Sebab itu sampai dia jumpa Quran, dia tak baca. Dia junjung je. Jumpa Quran. Quran kat surau kat masjid. Kan? Habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Quran tu ada, duduk dekat atas rehal tu. Dia ambil Quran, ingat nak baca? Tak, open cium je. Cabut dia. Bila pula dia baca Quran tu? Kan? Makna dia, tu bagus tu. Baguslah, bagus sudut lah. Tak bagus banyak. Bagus tu, dia menjunjung Quran tu tinggi tu. Ha. Lepas tu kita tengok dalam kita orang Melayu ni, tuan-tuan, dia ada satu sentimen dengan Quran. Ni sebab tu dia sensitif kalau Quran tu dihinakan. Kita tengok orang Melayu gitu. Sebab kita memang dididik oleh orang tua-tua dulu. Untuk meletakkan Quran tu tinggi. Sebab itu kalau Quran dihinakan, orang kafir pegang Quran, ai jangan buat kerja. Kan? Cabut sendiri kerih tu. Tak cukup. Nampak? Sebab itu kita sentimen tu bagus. Kalau kita cerita bab sentimen, kita bagus. Orang kita, surau, masjid, surau rumah ibadah lah. Quran, itu benda yang sensitif. Kaabah, itu sensitif. Jangan buat main. Saya ingat dulu ada satu orang sahabat lah, dia tak mengaji syariah, dia mengaji bahasa Arab. Jadi orang Arab ni, dia suka sejadah ni. Sejadah ni kita orang Melayu yang rajin. Orang Arab ni dia tak pakai sejadah ni buat lapik kursi je. Jadi kawan ni dia tengok sejadah tu buat lapik kursi. Tapi lama dah. Saya ingat 2 tahun kot sejadah tu pun naik kelabu. Ada kesan punggung lagi. Maknanya lama betul dia duduk situ. Dia nampak sejadah tu duduk kat kursi. Mengamuk dia. Kata, kau angkat. Ini sejadah ni kiblat ni kita ni. Nampak? Sentimen tu. Itu mengaji tu. Yang tak mengaji lagi lah. Kan? Ingat cerita di kampung-kampung dulu. Surau terbakar. Surau terbakar. Dia dengar surau kena bakar. Dia terus tarik tu parang. Parang buat menebah tu. Parang buat menebah bukan macam parang buat sembelih lembu tu. Pendek. Menebah ni panjang lah parang. Keluar. Siapa yang bakar? Siapa bakar? Sabar. Kita pun tak tahu ni, sedang cari siapa yang bakar. Bagi tu sepakus, pancung kepala dia. Tenang. berkali ini imam sendiri. Tak, saya bukan imam. Jawatan kuasa sini. Jawatan kuasa bukan. Berkali encik, jemaah, kerap di sini. Saya surah pun tak pernah pergi. Wah, tu. Saya surah tak pernah pergi tu. Tapi jangan buat kerja. Tu. Tu yang keluar surah musyrikin semua keluar tu. Tak, kita ni, tu bagus tuan. Kita ni bab sentimen kita bagus. Kita nak cerita bab tu lah, bagus. Kita bukan kata sentimen tu bagus. Bab sentimen kita tip-top. Makna sensitivity lah. Sentimen lain pula bunyi. Sensitivity tu. Dia sensitif tu bagus. Tapi dia macam shock. Tahu tak? Elektrik ni kalau shock macam mana jadi? Dia sensitif tapi tam, habis black out terus. Jadi makna dia punya sensitif tu sampai black out. Faham tak faham? Jadi makna sensitif tak gunalah. Kan? Sebab tu kita bab Quran, ai jangan. Jangan berani pegang. Sebab tu kalau tuan-tuan, saya ingat ni kisah yang biasa orang cerita. Dan berlaku sungguh pun. Bila pencuri masuk dalam rumah. Kan? Orang Melayu dulu kan rajin simpan duit dalam Quran. Dia nak buka Quran tu. Kawan dia mengak, ai. Dia tegur tu, dosa pegang Quran tu. Pasal tak ada wuduk. Quran duit. Tuanlah. Pasal dia cakap kuat tak boleh. Tuan rumah bangun kan? So, cik tuanlah. Pegang Quran tu dengan tuanlah. Buka. Ambil duit pelan-pelan. Tengok? Makna pegang Quran tu sensitif tu. Tapi ambil duit, balon tak apa. Apa maknanya? Nampak? Makna isi Quran, orang tak sensitif pun. As-sariq wa sariqatu faqta'u aydihumah. Orang tak peduli pun ayat tu, tak sensitif pun. Di Quran tadi pegang tu, ay, jangan buat kerja. Nampak? Nah, ini kadang-kadang kita ni, tak kena tempat. Kita cerita bab redah ni, tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau kita sengaja menghinakan Quran, boleh membawa kepada kufur. Yang ketiga, saya perhabis yang ni jalan tuan. Tak banyak dah ni. Mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, sama ada apa yang diucapkan itu lahir dari keyakinannya atau keingkarannya atau untuk mempersenda. Dia boleh tiga. Makna memang yakin. Dia sebut tu benda yang dia yakin. Atau kerana dia engkar. Dia sebut benda tu. Atau kerana memain. Saja bergurau. Kan? Kadang ada orang tu, dia bergurau tu. Kadang nama Nabi, dia buat bergurau. Sebab tu jangan. Jangan buat bergurau nama Nabi tu. Sebab nama Nabi SAW, dia Nabi ni, dia ada kedudukan dia di sisi Allah SWT. Itu tak boleh. Ada benda-benda agama ni tak boleh buat bergurau. Jangan. Contoh orang yang mengutuk agama Allah, seorang Nabi atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodenan. Ini bukan saya cakap tuan. Kitab cakap. Pencipta alam ini tidak wujud. Dia ni orang-orang, apa dia panggil? Apa nama? Etis. Ataupun satu lagi istilah ni. Apa? Free thinker. Saya ada juga. Dalam kursus saya tu ada seorang free thinker. Saya tanya dengan dia, habis macam mana? Dia masuk Islam, dia dengan dua orang anak dia. Suami tak masuk. Isteri masuk dua orang dengan anak dia. Saya tanya, kak, macam mana nak menentukan satu tu baik atau tidak? Kita dalam Islam, apa yang agama kata baik, baik. Agama kata tak baik, tak baik. Orang free thinker macam mana? Dia kata, ikutlah kalau rasa masa tu baik, baiklah. Kalau tidak, tak. Orang memang free sungguh. Itu orang free thinker ni. Dia pun pening sebenarnya tu. Kan? Kalau dia menung-menung, macam mana pula? Kadang-kadang baik. Mana mata dia tengok baik, baiklah. Mana dua orang free thinker, satu kata makan durian baik, satu kata makan durian tak baik. Pasal apa baik? Pasal dia kata makan durian ni baik, sedap. Free thinker. Yang kata satu lagi, pasal apa tak baik? Pasal bau dia tak sedap. Kenapa kata makan dengan baik sebab dia sedap? Suka hati saya lah, free thinker. Jadi, saya suka fikir, suka hati saya nak fikir macam mana pun. Nama pun free thinker. Ha, ni. Ni ada. Ni jenis-jenis golongan. Tapi, saya ingat, di Malaysia ni, dia wujud. Sebab itu, ada dia punya jemaah dia. Tidak, takkan ada orang free thinker tu. Sebab free thinker ni, kadang orang tak nampak. Kan? Dia bukan macam orang Hindu. Hindu kan nampak kehinduan. Atau Buddha nampak kebudaan. Kristian nampak kekristianan. Tapi free thinker. Itu kalau dia pakai baju Melayu pun nak kata apa? Kan? Relax dia baju Melayu samping semua. Songkok lagi. Itu free thinker pun pakai macam orang Islam juga. Kita kan kira orang Islam macam tu. Kan? Dia kata tak. Dia kata, saya rasa pakaian macam ni baguslah. Dia kata. Kalau macam tu sama dengan Islam. Tak, ini free thinker. Sebab tu orang free thinker ni pening. Dia tak ada sandaran apa-apa. Ikut suka dia lah. Apa yang dipikir bagus, baguslah. Apa yang dipikir tak bagus, tak bagus. Kalau dia rasa pakai skirt tak bagus. Apa tak pakai skirt? Oh, tak bagus tu. Dia tak bagus. Hukum dia tak bagus. Jadi hukum dia bagus, tak bagus je. Haram, halal, makruh tadi. Apa hukum pakai skirt? Tak bagus. dia tak ada haram. Tak ada. Sebab itu bila kita bincang dengan dia, dalam Islam ada halal, ada hukum lima. Halal, haram, wajib, sunat, harus. Macam lain dia bunyi ni. Macam makruh tak masuk lagi. Dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ha, betul. Tuan-tuan main ya je. Dah 8.5 saat, ya je lah. Dia terbaik. Jadi makna kita ada 5 hukum tu. Kalau tak jadi haram, dia jadi makruh. Kalau tidak, wajib, dia sunat. Kalau tidak, dia harus. Dia tu free thinker tak ada. Saya tanya dia. Free thinker apa hukum ada? Tak ada ke tidak? Apa hukum? Boleh tak boleh je lah. Kan? Anak dia bawa balik orang lelaki-lelaki masuk rumah. Boleh tak? Ah ha, boleh. Saya tengok yang dia bawa balik tu bagus nampak janggut. Alim ni. Kan? Contoh lah. Ha. Sebab itu dia soal boleh tak boleh je. Dia tak ada hukum. Ini makruh ni. Ini sunat tak tadi. Atau zakat tidak perlu zakat tidak perlu dalam masyarakat sosialis atau mewajibkan wanita berhijab adalah kolot. Nah, ini pun sama juga. Ini boleh membawa kepada murtad. Semua ucapan ini boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira sama ada disebabkan oleh keyakinan, kemarahan atau keingkaran. Tu. Ramai yang mengutuk agama atau mengutuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah. Ada satu kisah yang diceritakan tuan-tuan. Satu orang petani ni, dia petani lah. Kemudian tika itu padi sedang ranum masak. Padi ranum. Macam mangga je. Ha? Musim nak menuai lah. Ya? Belum lagi tapi dah mula hampir dengan musim menuai. Jadi petani ni, dia memang ada anak kat universiti. Jadi kata kalau nanti padi masak ni boleh bagilah. Ya, dah tuai nanti hasil dia boleh hantar sikit pada anak. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan ribut. Ribut padi habis rubuh tu. Habis rosak padi tu. Mana tak dapat apa. Dia punya marah dengan Allah tu. Dia tarik parang tu. Mana Allah? Mana? Nah, ini terkeluar daripada Islam. Ini Allah Alam. Cerita tu betul atau tidak. Tapi diceritakan begitulah. Ha? Memang ada cerita dia. Saya dipahamkan diceritakan begitu. Di mana? Oh, Temakau. Oh, ini Temakau pula. Dia marah semua. Dia boleh murtad. Itu jangan buat kerja tuan. Kau ia marah pun, marahlah yang lain. Marah polis ke. Itu tak murtad, paling-paling kena tangkap je. Awak tu tak saya marah ni. Kata. Kan, pergi balik polis tu. Saya marah ni. Saya punya tanaman rosak awak tu. Yang awak nak marah saya, suka hati saya nak marah polis. Nanti kami tangkap, tangkaplah asal tak murtad. Dia nak lepas marah tu. Tapi duduklah lengkap tu. Tak pasal marah kawan tu. Kan? Tapi makna jangan kita buat marah pada agama. Susah. Ya, bahaya. Sama ada semata-mata untuk jadi bahan ketawa, main-main atau mengejek. Ha, sekarang ni bagus dah. Ya. Kita dulu banyak orang sebut ya, dalam kehidupan kita ni je, artis orang tak sentuh. Sekarang artis orang dah mula sentuh dah. Kan? Ha, dia bila ada yang bersuara, lama dia akan ikutlah. Dia kena begitu. Nak jadi yang mula tu, yang teruk tu. Yang mula-mula nak sentuh. Satu benda tu. Nak dibetulkan. Kan? Yang nak mula sentuh cerita hantu mengarut. Kan lama-lama. Kan? Orang politik pun kata mengarut. Kan? Bekas Perdana Menteri pun kata mengarut, kata dia. Tak? Tapi dia tak kata. Orang lain kata dulu. Kan? Ustaz Nasaruddin yang mula-mula tegur kan? Ya. Macam betul lah. Bila ada orang sentuh bab sejarah, habis keluar semua. Yang dan sangka keluar dalam air, keluar atas darat, keluar yang atas langit turun, macam keluar. Tapi nak jadi yang mula-mula tu. Sebab itu kita bila buat benda baik ni tuan-tuan, Nabi sebut dah, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Nak bagi yang mula-mula buat tu, iaitu kita payah tu. Kan? Macam orang buat kenduri, nak masa kenduri kahwin, dia bukan karaoke, dia panggil ustaz ceramah pula. Kan? Ada. Ya? Karaoke biasa, ceramah luar biasa. Ada yang patah balik tu. Allah kata, salah peta. Betul dah sini. Kata. Tapi ni kuliah ni, kata dia. Orang panggil, betul, masuk. Ha. Sekarang ni adalah, tapi dia tak berapa nak ada sangat. Ha, sikit-sikit. Pasal karaoke tu lebih hebat tu. Ha, tapi ada. Tapi saya tengok, saya baru ni ada pergi satu ustaz ni nikah. Dia buat temu buat. Saya ingat tak siapa saya mufti, timbalan mufti saya rasa dia panggil tu. Saya pun tak berapa pasti sangat siapa. Orang yang masuk tu menung. Ya ke tidak. Ustaz selalu kan, sambil makan tu kan, tangan terentak-entak. Ustaz dengar karaoke, kaki pun goyang. Ha. Tapi hari tu, ceramah yang dengar, tak lalu makan kawan tu. Tak maknanya, disebut ni, yang nak mula tu, itu yang berat. Sunnah hasanah. Maknanya yang nak mula benda elok ni tuan-tuan. Macam kita dululah. Kan? Nak mula Ramadan ada tazkirah. Berat tu. Ha, tapi bila dah mula, dia dah jadi gila pula. Ramadan tak ada tazkirah, jemaah marah. Ada. Lepas tu ada setengah-setengah yang menguruskan surau masjid ni, dia bagi amaran pada ustaz. Ustaz jangan sampai tak datang ustaz. Ustaz tak datang, saya kena maki tau. Dia terang-terang dia cakap terus. Mana hebat jemaah dia. Tak sungguh tuan-tuan. Ya, ada orang yang menguruskan ni. Dia cerita, ustaz, saya kena teruk semalam ustaz. Ustaz tu tak dapat datang pula. Yelah nak buat macam mana, dia dah tak boleh datang. Tapi dia maki saya ni, kau punya pasal ni. Saya dah kerja tak bergaji. Sungguh tuan-tuan. Saya tak sebutlah masjid mana. Dia maki sungguh. Dia maki ni kawan tu, bukan pasal ada kuliah. Tak, pasal tak ada kuliah. Itu yang nasihat tu. Sini belum tahap lagi. Maki tak berhenti kuliah dia kot. Ha ni. Itu tapi nak mula tu. Nak mula tu yang payah. Nampak? Contohnya seorang berkata kepada rakan yang menasihatinya, esok kalau engkau masuk syurga, tutuplah pintu, jangan benarkan aku masuk. Nah, ini buat main-main, sama juga. Takkan Mekah ke? Dia kata, belum ada seruan lagi daripada pemegang kunci Kaabah. Suka hati dia je. Tahu dia kata, malaikat yang duduk dekat rukun Yamani tak datang panggil lagi. Yang rukun Yamani ada 70 ribu malaikat di situ. Kan? Dia kata malaikat tu tak datang. Ha, nanti malaikat rukun Yamani tu wakilkan dengan malaikat maut jemput kau. Kadang ada tuan. Orang tak ada kerja, buat main. Benda wajib tu dia buat main. Kan? Buat main je. Tak semayang ke? Kata azan yang aku dengar tak dapat menarik lagi hati aku lah, kata. Tak berapa merdu. Ha, buat tenang. Ya, jangan buat main-main tu. Kadang ada orang tu. Aku kan tak nak semayang, kata. Bilal yang azan tu, suara tak sedap. Tak dapat menyentuh hati aku. Ha, eloklah. Kan? Jangan. Itu kita kalau tak nak buat, diam-diam je sudah. Diam-diam sudah. Itu orang tu main-main ke hudud tu. Ha, dia balik-balik. Dah hujung dia balik-balik pada awal tadi lah. Kan? Sama main. Besok bukan kena potong. Allah nak bagi buat. Allah apa payah no. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cuba baca doa Yasin tu dia apa? Yang ulama buatkan doa tu. Tu doa ulama buat tu. Bainaka fi wan nun wa alim bi kana qabla apa benda? Saya tak apalah doa tu. Kan? Baca tak doa Yasin tu? Dia sebut baina kafi wan nun. Itu kan tahu benda pun. Baina kafi wan nun lah. Baina kafi wan nun. Baina kafi wan nun tu maksudnya apa? Kun lah. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia nak buat sesuatu tu. Tu yang dia baca dalam doa tu. Cuba baca dalam surah Yasin. Ada di hujung tu. Dia nak sebut bahawa Allah ni, dia punya kuasa tu di antara kaf dengan nun je. Faham? Kaf dengan nun. Kun. Dia buat main-main. Dia kata, oh, bahaya dia kata. Besok kita kalau macam ni, pergi pasar raya. Terpaksa minta tolong. Boleh tolong ambilkan barang tu. Kenapa? Tangan tak ada. Ha. Allah, mungkin bukan pasal kena potong tangan. Senang je. Bukan payah sangat. Kan? Tersepit pintu. Hancur tangan. Terpaksa potong. Kan potong. Dia buat main-main. Merecun pula meletup. Hancur. Potong. Potong juga duduk. Tak payah hukum hudud. Potong dah juga dah. Itu susah main. Kita ni tuan susah main dengan hukum gemuk. Susah. Ha, tak nak diam-diam sudah. Kan? Apa pandangan? No comment. Kan artis punya jawapan. Well. No comment. Well tu panjang tu. Lama well. Jawapan ni no comment je. Itu lebih baik. Daripada mandai-mandai. Rosak kita. Kalau buat udut ni, habislah. Sekarang kereta auto. Kalau buat udut, auto lagi, steering nak pakai benda. Tak pakai steering. Semua tak ada tangan bawa. Jalan. Kan? Pasal? Tangan tak ada. Nak pula steering macam mana kata dia? Ha, buatlah, buat. Buat main ni. Ha, tunggu. Kan? Tak, dia kata saya bukan main dengan Al-Tala ni. Saya condemn tu yang perempuan ni, yang politik ni. Ha, bertenang. Itu kita kata. Tapi dia tuju ke Allah Ta'ala. Nampak? Ha, sebab itu, kena ingat. Ni, lebih berat daripada tu tuan-tuan. Hukum murtad tadi. Amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Daripada penjelasan di atas. Ha, ini tajuk baru. Bulan depan. Okay, cukup itu. Ada sebuah soalan? Lain macam soalan tu. P pening saya nak jawab tu. Di hudud ni tuan-tuan, hukum Allah Ta'ala ni, berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ni, ulama' tak panggil dia padu ain ke padu kibayah. Tapi dia wajib. Jadi tu wajib melaksanakan. Kita yang bukan pemerintah wajib menerimanya. Dalam arti kata mengimaninya. Mana iman tu terimalah. Pemerintah pula wajib melaksanakannya. Ha, tu dia. Jadi padu ain, ikutlah. Kalau padu ain pun padu ain lah tu kira-kira. Di padu ain ni maknanya setiap orang mesti buat. Tu padu ain tu. Jadi disebut wajib. Maknanya setiap orang lah. Wajib ain ni juga lah tu panggil. Tapi hukum dia wajib. Wajib. Maknanya kalau tak buat berdosa. Sebab itu ada sebahagian penanggap ulama menyebutkan, walaupun tak buat, niat nak buat, jadilah. Maknanya niat je. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita dapat buat hukum Allah Ta'ala ni keseluruhan. Mana niat. Memang tak buat pun, tapi niat je. Nah, itu bagi kita lah. Kan? Tapi niat tu pun dia ada juga kondisi-kondisinya. Niat, tapi kerja buat lain. Ah, tak jadi juga. Kan? Masa sampai boleh guna kuasa, tak pakai. Tak jadi. Wallahu'alam. Baik, ada soalan lain? Kalau ada lah. Ada kenduri ke malam ni? Tak ada. Kau ada open house ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung bulan depan lah tuan. Jadi saya minta maaf lah. Lewat habis. Saya sebenarnya lepas raya ni, saya buat polisi baru. Isyak je berhenti. Tapi isyak awal sangat. Sekarang 8 suku isyak dah kan. Kita berhenti 8 suku. Semayang. Habis semua 8.40. Confused pula rumah kita. Awak pergi kuliah ke tidak tadi? Pergi air awalnya balik. Sudah. Awal balik pun bayar. Lewat balik pun bayar. Jadi lewatkan je lah terus. Pasal selalu 8.45 baru azan. Jadi kita berhenti setakat tu lah tuan-tuan. Kita ambil hukum aghlabiyah dipanggil. Hukum yang biasa je lah nampaknya. Saya minta maaf lah kalau terlewat. Tuan mungkin ada hal. Saya memang sebenarnya tuan saya nak ambil awal lah insyaAllah. Untuk akan datang kita ambil awal lah. Kadang ada orang di mana nak singgah surau tu. Tengok ah ni ustaz dia nak ambil ceramah ni ustaz dan nak isyak. Jangkaan dia mungkin 5 minit ke 10 minit lagi. Rupanya 30 minit tak habis-habis lagi. Celaka ustaz ni kata ni. Jadi sebab itu mudah-mudahan tuan-tuan tidak terganggu lah insyaAllah. Ya. Baik, kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan insyaAllah. Aku lukuh lihadha. Astagfirullahalazim. Alaykum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarraqin ma'suma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Ahem.